Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katsiran ma ba'd. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب العبودية وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة demikian juga ya, sama halnya orang-orang yang berusaha untuk mencari riasah, itu mencari kekuasaan. Tentunya orang-orang yang demikian akan berupaya li'annahu yadhlu kull ma yastati' likay yahsul 'ala riasah. Tentunya orang tersebut akan berupaya keras untuk mendapatkan kursi jabatan dari kekuasaannya tersebut dengan berbagai macam dengan berbagai macam cara likai yahsul ala riasa ala qawmihi au ala daulah, baik itu di pemerintahan setingkat gubernur ataupun setingkat presiden. Tentunya orang demikian ini tidak memperdulikan lagi walau qaddima dinahu thamanan idari, sekalipun harus menjual agamanya, mereka berani. Ya dan billah lam yubal. Tentunya mereka tidak akan memperdulikan lagi akhlaknya, takwanya, karena yang diinginkan adalah jabatan kekuasaan. Demikian pula apa? Di surah, orang yang sudah kuat hatinya untuk mendapatkan wanita yang ingin dia dapati, biankana asiqan limra'atin, tentunya hatinya akan terus terkait dengan wanita tersebut. Maka dia pun akan berupaya dengan sekeras mungkin untuk mendapatkannya tanpa memperhatikan lagi apa? Din, agaman. Nah, walahu dalik min ahwa nafsihi in hasala lahu radiya wa illam yahsul lahu sakhita. Inilah dari contoh orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Kalau dia sudah mendapatkannya, tentu dia akan ridha, ya, akan bahagia, akan senang. Namun kalau dia tidak mendapatkannya, wa illam yahsul lahu sakhita, dia akan murka, dia akan marah, dia akan jengkel dan sebagainya. Fahada abdun ma yahwahu min dalik. Inilah yang dinamakan orang tersebut, yaitu hamba terhadap hawa nafsunya. Wahuwa raqiqun lahu, karena dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya, li tama'ihi wa hawa, karena menginginkan apa? Apa yang dia inginkan, ya, dari keinginan hawa nafsunya. Wa yakhda lahu min ajli, bahkan dia rela tunduk dengan segala macam cara agar mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa memperhatikan apa agamanya. Ini diantara orang-orang yang pengekor ataupun budak hawa nafsu. Id ar-riq wal ubudiyah fil haqiqah wa riq al-qalb wa ubudiyah. Jadi dikatakan yang dikatakan budak ataupun juga al-ubudiyah, penghambaan di dalam perkara ini, yaitu tentunya adalah hati dia, kecenderungan dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana al-'abdu hurrun ma qani'. Jadi ada seorang budak, tapi dia merdeka dikarenakan apa? Dia merasa cukup terhadap apa yang sudah dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qanaah. Namun ada juga wal hur 'abdun ma tami'. Ada juga orang itu dia hurun, merdeka, bukan seorang budak. Namun dia menjadi budak karena dia mengejar apa yang dia inginkan. Atatu matami'i fas ta'badatni. Bahkan di dalam syair yang lain juga dikatakan, ketika aku mencoba untuk mengakui atau menghendaki atau mengikuti semua kehendak yang aku mau, justru fasta'badatni, aku diperbudak dengan apa yang aku inginkan tersebut. Walau anni qanatu lakuntu hurra. Kalau misalkan aku itu qanaah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka tentunya aku akan merdeka. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang dia terus memperturutkan hawa nafsunya, dia itu pada dasarnya bukan orang yang hurrun, bukan orang yang merdeka. Dia terus berupaya dengan sekuat tenaganya ingin mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia tersebut. Apakah dia menginginkan riasa, jabatan, atau menginginkan mal, harta, atau juga ingin menginginkan apa? Imro'ah, wanita. Ya. Maka penting bagi kita untuk terus menjaga hati kita sendiri. Karena justru hati ini yang kadang orang tidak tahu. Ya. Mana condongnya? Apakah dia ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih jelek? Ya dan bila. Wa yuqal at-tama', dikatakan tama'. Ya. Jadi ada suatu hasrat yang begitu kuat. Ya, ketamakan, rakus. Itu pada dasarnya ghullun fil 'unuq wa qaidun fir rijl. Ya, qaidun fir rijl. Jadi seolah dia dikekang, dibelenggu leher dan diikat kakinya. Sama saja dia tidak bisa bertindak apa-apa sebetulnya. Fa idza zala al-ghul min al-unuq zala al-qaid min ar-rijl. Kalau misalkan dia bisa lepas itu yang kekangan dari lehernya, maka akan terlepas pula ikatan yang ada di kakinya. Inilah gambaran bagi orang-orang yang dia masih ada pada hatinya itu ketamakan. Maka penting untuk hati kita itu ghina'an nafs wal qana'ah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang demikian itu orang-orang yang bisa menjaga ibadahnya, amal solehnya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang dia itu masih beramal soleh, baik yang laki-laki ataupun perempuan, tentunya Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya apa? Diberikan rasa cukup. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah diberikan kepadanya. Tidak berupaya untuk mencari lagi, mengembangkan berkali lipat dan sebagainya, sehingga dia meninggalkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru hal ini yang bisa menjual agamanya, menghilangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-riq, riqul qalb wa umudiya qalb, walau tadahar al-insan bi khilaf dalik. Hada huwa al-maqsud alladhi khuliqa min ajli. Kemudian juga al-qana'ah ini dikatakan apa? Hurriyah, artinya merasa terbebas, tidak ngoyo. Jadi fatama huwa arik, justru orang yang dia itu memiliki sifat keserakahan, tamak, rakus, ini adalah orang-orang yang masih diperbudak. Jadi faida tamata fa anta raqiq, kalau anda masih menginginkan ataupun juga memiliki sifat tamak, tamak, rakus, serakah, maka tentunya anda itu masih raqiq, masih dikatakan budak. Budak terhadap siapa? Terhadap apa yang tadi diinginkannya. Faida qana'ta fa innaka tastaghni anhu. Tapi kalau seandainya anda sudah merasa qana'ah, cukup, cukup untuk bisa makan, mungkin tempat tinggal sekedarnya, namun dia masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa menghafal Quran, membacanya, mempelajarinya, masih ikut kajian ilmiah, islamiah, masih taklim. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Artinya rasa qanaahnya itu masih ada. Tapi kalau sudah ditinggalkan semua, sudah tidak taklim lagi, sudah tidak ngaji lagi, tidak baca Quran lagi, ibadah juga sering ketinggalan dan sebagainya. Ya, dan billah, berarti masih ada apa? Sifat al-tama fi qalbihi wa huwa raqiq. Hati-hati, jangan sampai kita masih terbelenggu leher kita dengan sifat tama. Karena hal demikian justru menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bekerja, berusaha, berupaya semampu kita. Tapi bukan dalam arti kita mengeluarkan seluruh tenaganya untuk hal demikian. Tetap kita harus perhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah, wal qanaah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang senantiasa beramal soleh, yaitu dengan kehidupan yang lebih baik. Fala nuhyinu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yaitu kehidupan yang dia merasa cukup. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi semua yang dia rasakan, yang dia peroleh, ya, apa yang kalian dapatkan itu semuanya dari Allah. Maka penting untuk mendidik hati kita itu tetap qanaah, tetap bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, masih makan. Mungkin di tempat lain ada yang terkena bencana, ada yang mungkin rasa amannya berkurang. Kita alhamdulillah, justru kita harus memperbanyak syukur kita kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus menguatkan keimanan kita dengan memperbanyak belajar ilmu agama, agar diri kita tidak mudah terombang-ambing dengan kesesatan, ketamakan, dan juga diperbudak dengan hawa nafsu. Naktabul qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.